Hong Kong, Tokyo, Amerika, atau kita keliling dunia. Kecil. Pilih aku. Sayang, pilih saja aku. Nih, aku pegawai negeri. Mas sederhana. Sekarang pilih jodoh aja sih.